pertanyaan selanjutnya di, yaitu dari Balfas di Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, saya orang awam. Ada teman saya yang mengatakan, makanlah kamu sebelum lapar. Lalu saya katakan kepadanya, yang tepat adalah makanlah di saat merasa lapar. Yang benar gimana Buya? Makan sebelum lapar, berarti kekenyangan dan itu. Makanlah kamu sebelum lapar, berarti teruslah kamu menjadi orang yang selalu kekenyangan. Salah paham, Nabi pernah bersabda, ada resep sehat. Resep sehat para sahabat Nabi itu ditanyakan oleh orang-orang di luar Islam. Bagaimana kau bisa menjaga kesehatan umat Nabi itu? Nabi jawab, nahnu qawmun lanakulu hatta naju, wa idha akalna manashba. Kami adalah satu kaum, umat Nabi itu, lanakulu hatta naju. Kami tidak akan makan kecuali sudah merasa lapar. Wa idza akalna ma nashba. Kalau kami makan tidak sampai kenyang. Itu cara makan. Sampai orang itu masya Allah, ini meninggalkan sunnah Nabi. Padahal sunnah sudah penuh tuh, dadanya sudah mulai terangkat begini, masih nambah lagi cari camilan ada lagi. Nah, itu habis terakhirnya itu adalah jus. Lek-lek sampai jalannya begini. Jadi Anda mau makan, kalau makan ini, makanlah jika sudah merasa lapar. Itu pendidikan dari Nabi. Dan ini yang dibalik itu hikmah. Pertama hikmah kesehatan, yang kedua adalah hikmah mensyukuri. Sebab kalau kita makan sudah lapar itu, ketahuilah bahwasanya lauk yang paling enak adalah lauk yang namanya lapar. Ya. Jadi tergampang mensyukuri. Nah, apa saja nasi putih sama kerupuk agar masuk karena kita lapar. Jadi itu pendidikan dari Nabi, jangan kita itu kerjanya ngisi perut. Nah, ini bahaya lagi, bahaya sekali kalau salah paham tadi. Kami tidak akan makan, kami akan makan kalau sebelum merasa lapar. Makan terus berarti. Nah, jadi wah, ini sebelum lapar makan lagi deh. Wah, jangan sampai lapar nih perut ini. Itu namanya tangki mobil. Jadi sebelum habis diisi lagi, bukan begitu. Kita makan ada jangkanya, sehingga di saat kita lapar bisa merasakan nikmat ya makanan tersebut, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau makan jangan terlalu kenyang. Wa idza akalna manashba. Kalau makan tidak terlalu kenyang sudah stop. Stop. Itu menjadikan makanan nikmat terus. Dan itu menjaga kesehatan. Sebab sekarang itu penyakit itu kan ada dokter-dokter itu ya. Nah, biasanya bahasanya langsung cerah. Bola makan. Pola makan memang betul. Makanya orang yang makannya lap itu banyak penyakit yang masuk. Lihat, dikit-dikit langsung. Memang kelihatannya umur-umur 30-40 hobi ke mana? Rumah makan semuanya dicoba. Tambah 5 tahun lagi itu herbal semuanya dicoba. Berubah sudah. Karena makannya tidak pakai aturan. Dan betul itu penyakit. Orang makan yang tidak berbatas itu penyakit. Paling busuknya wadah yang kita isi adalah perut. Mulai dari kolesterol segala macam dan sebagainya. Tapi orang yang makannya pas-pasan, justru kita perhatikan orang-orang kampung, lihat, yang makannya, yang sarapannya pagi itu hanya singkong saja, kemudian keluar keringat dan sebagainya. Makan siang pun lihat, gak ada macam-macam. Gak ada macam-macam, lihat, makannya sangat sederhana. Mungkin hanya lompong. Lompong itu apa namanya, lompong itu daun apa, batangnya talas itulah. Iya sudah begitu, kemudian terong segala macam, pakai ikan asin, masya Allah. Setelah makan itu bisa alhamdulillah keluar sendawan sampai sawah kedengaran semuanya. Lihat nikmat. Habis itu dia tidur di sawah, di gubuk itu. Tapi itu orang yang biasa makan dor-joran itu, lihat, makan ke rumah makan harganya 400 ribu sekali makan satu piring, macam-macam yang dimakan hanya separuh. Sudah begitu, lihat, Anda nunggu bersendawan, gak keluar sendawan. Keluarnya obat, 16 obat. Mau tidur susahnya setengah mati. Wah, merefleksi segala macam. Ingat petunjuk dari Nabi, makan pakai aturan. Jangan makan sampai terlalu kenyang. Sebelum kenyang, berhentilah. Baru nanti setelah lapar Anda makan. Begitulah kaidah cara makan hidup sehat ala Nabi. Dan ternyata itu yang dipakai para dokter, makan. Sekarang kita ketemu dokter. Saya tidak makan nasi, Buya. Wah, gimana dokter? Apakah dokter tidak tahu bahwasanya nasi liwet enak banget? Iya, saya tidak boleh makan nasi. Nah ini, Kenapa? Dulu saya itu kalau makan tidak pakai aturan. Oh ya, dulu salahnya. Sekarang ngerasain ya. Kalau dari awal makannya tertata ya, nasi tetap boleh. Emping minju tetap boleh. Ya kan, asalkan makannya aturannya. Makannya nggak pakai aturan, akhirnya dibatasi. Oh, jatahmu itu sebetulnya jatah hidupmu itu cuma 1 ton kok. Lah, Anda habiskan waktu masa muda, akhirnya giliran tua nggak ada lagi jatah beras bagimu. Maka makan itu pakai aturan ya. Jangan makan ngaco ngawur. Kalau macam nggak makan ngawur, lihat. Segala penyakit akan datang di tubuh kita. Kemudian setelah itu akan capek di masa tua. Semoga Allah menjaga. Petunjuk dari Nabi dengar seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab.